Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. الاختلاف الوارد في تفسير المأثور اختلاف يعني عدد من تفسير المأثور الاختلاف الوارد في تفسير المأثور على ثلاثة أقسام الاختلاف yang ada dalam tafsir al-ma'thur ada tiga macam. Al-qawlu al-awwal atau al-awwal kismul awal, bagian yang pertama, ikhtilafun bil-lafzi dunal makna. Ikhtilaf hanya perbedaan dalam lafaz dan tidak ada perbedaan dalam makna. Dikenal dengan apa? Khilaf lafzi. Hanya khilaf dalam masalah lafaz. Ya, tidak ada perbedaan dalam makna. Fahada la ta'thira lahu fi makna al-ayah. Khilaf seperti ini tidak ada pengaruhnya dalam makna ayat. Misal contohnya qawlu ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَضَى بِمَعْنَى أَمَرَ. أَمَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَصَّى waqad rabbuka yani wassa rabbuka alwasiya. Wa qala Rabi' ibn Anas aujaba waqad rabbuka la ta'budu yani aujaba. Wa hadhihi tafsirat, tafsiran-tafsiran ini ma'naha wahidun atau mutaqaribun, maknanya satu atau mirip, satu mendekati yang lain dari sisi maknanya, sehingga fala ta'thira li hadzal ikhtilaf fi ma'na al-ayah, tidak pengaruh hidup ini dalam makna ayat. Berkata rahimahullah ta'ala dalam syarah, kata beliau, wahada al-ikhtilaf ikhtilafu lafzi ikhtilafun lafzi la yu'athiru wa la yadurru wa la yasihu an yakul fil ayatah taqwa. Ikhtilaf ini ikhtilaf lafzi, tidak berpengaruh dalam makna ayat dan tidak memudaratkan. Dan tidak benar dikatakan dalam ayat ini ada tiga pendapat, tidak benar. Karena itu hanyalah khilaf lafzi. Ya, hadal ikhtilaf, ikhtilafun lafziyun. La yu'athiru wa la yadurru wa la yasih wa la yasihu, dan tidak benar, tidak bisa dikatakan an yakul an nakul fil ayati salatu aqwal. Ya, karena pendapat ini ketiganya sama atau mirip, sehingga tidak bisa dikatakan dalam bab ini, dalam ayat ini ada tiga pendapat, tidak benar. Intinya hanya perbedaan lafaz kalau maknanya sama atau mendekati. Asalnya kedua, ikhtilafun fil lafzi wal ma'na. Memang ada khilaf dalam lafaz dan maknanya. Lafaznya berbeda dan maknanya berbeda. Iya, pendapat yang ada, tafsiran yang ada dengan lafaz berbeda dan makna juga berbeda. Wal ayatu, dan ayat yang ada, tahtamil ma'nayain, bisa mengandung dua makna tersebut. Ya, walaupun beda makna, tapi dua-duanya bisa terkandung yang dimaksud oleh ayat tersebut. Li'adami tawadi bainahuma, karena tidak ada kontradiktif, tidak ada pertentangan di antara dua makna yang ada. Ya, walaupun makna berbeda, tapi dua-duanya bisa dikandung oleh ayat tersebut. Dan ini sering yang sudah kita sering dapat ketika kita beliau rahimahullah, ya, penjelasan beliau. Ya, kalau satu ayat memiliki dua makna dan tidak saling bertentangan, maka ayat tersebut dimaknakan kepada dua-duanya. Sehingga fatuh malul ayatu alaihima, maka ayat pun ya dibawakan maknanya kepada dua-duanya. Karena tidak bertentangan. Waktu fassaru bihima, ayat tersebut ditafsirkan dengan kedua penafsiran yang ada. Wa yakunul jam'u baina hadha ikhtilaf, dan menjama mempertemukan antara khilaf yang ada, anna kulla wahidin min al-qawlain, bahwasanya masing-masing dari dua pendapat yang ada itu zakara atau dzukira ala wajhi tamtsil, hanya disebut sebagai contoh. Lima ta'nihi al-ayatu, ya, hanya sebagai contoh dari apa yang dimaksud oleh ayat, au at-tanwi' atau menyebutkan satu macam dari macam-macam yang ada yang dimaksud dalam ayat. Ya, jamaknya dua. Yang pertama, mungkin masing-masing pendapat hanyalah menyebutkan contoh. Contoh, salah satu contoh yang ada dalam ayat. Atau nau, hanya menyebutkan macam-macam yang disebut dalam ayat. Misaluhu, contohnya qawlu ta'ala, watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ya, bacakan kepada mereka kabar berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia terlepas darinya. Insalakha itu dari terlepas. Ya, sulikha jilid, yani dilepas, dikuliti dari tubuh hewan, terlepas darinya. Fattabahu syaitan, bagi syaitan mengikutinya. Fakana min al-ghawin, maka dia pun memasukkan orang-orang sesat. Walau syi'na rafa rafa'nahu biha, ya, jika kami berkehendak, kami akan angkat dia, kami tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnahu akhrada al-ard wattaba hawa. Disebut oleh Syekh rahimahullah ta'ala, walau syi'na darafa'nahu biha, jika kami mau berkehendak, kami akan angkat dia. Biha ay bi ayatina maksudnya. Iya, rif'ah itu kata beliau, katakunu fid dunya wa fil akhirah. Yarfa'illahu alladhina amanu wa lajinatul iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa lajinatul iman darajat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rif'ah katakun fi dunya wa fil akhirah. Kadang di dunia dan di akhirat. Namun juga perlu kita ingat sebagai tasliyah bagi seorang muslim, kata beliau, au fil akhirati duna dunia, atau ada yang Allah tinggikan derajatnya hanya di akhirat, tidak di dunia. Ahyanan la yuqaddirullahu lil insani rif'ah fid dunya. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan kepada seseorang ketinggian derajat di dunia. Lakin yakunu lahu arifah fil akhirah. Tapi dia akan mendapatkan ketinggian derajat di akhirat, di surga. Sehingga jangan sampai seorang kemudian bertanya-tanya, mengapa dirinya tetap terhina, tertindas, terkucilkan. Padahal Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul iman ba'da ajad. Padahal Rasul menyatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadu bi akharin. Ya, jangan sampai merasa tidak mendapatkan janji tersebut. Baca ini, kata beliau, kadang ada yang memang diberi rif'ah di dunia dan di akhirat, tapi ada yang hanya di akhirat, tidak di dunia. Ahyanan, kata beliau, la yuqaddirullahu li insan rif'ah di dunia. Ya, mungkin sama di dunia terus mendapatkan ujian-ujian, tetapi lakin yakunu lahu arifah bil akhirah, tapi akan mendapatkan ketinggian derajat di akhirat, dan itu yang lebih utama, arifah bil akhirah. Asyhad dalam ayat ini adalah qala bin Mas'ud huwa rajulun min bani Israel. Ayat ini adalah terkait dengan seorang dari Bani Israel. Yang diberi ilmu tetapi ya malah cenderung kembali dunia, mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan ilmu yang dimilikinya. Wali bin Abbas itu adalah rajulun min ahli Yaman. Waqila ada menyatakan itu rajulun min ahli Balqa. Ini tiga lafaz berbeda dengan tiga makna berbeda. Masing-masing lafaz menunjukkan makna berbeda. Yang satu menyatakan ini Bani Israel. Yang satu menyatakan ini adalah hal zaman. Ini yang satu menyatakan ini adalah seorang dari Balqa. Tetapi ayat ini bisa dimanakan kepada tiga-tiganya. Karena tidak saling bertentangan. Kata beliau, wal jam'u baina hadhihi al-aqwal, maka cara menjama di antara ayat-ayat ini, di antara pendapat-pendapat ini adalah tuhmalul ayatu 'alaiha kulliha. Ayat ini dimanakan kepada semua tiga-tiga mana tersebut seluruhnya. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadadin. Karena ayat ini bisa mengandung dimanakan ketiganya tanpa ada pertentangan. Wa yakunu kullu qawlin taqara 'ala wajhi tamsil tadzkira 'ala wajhi tamsil. Maka setiap pendapat yang ada itu hanyalah disebutkan padanya contoh kasus. Contoh. Dia mereka yang insaf minha adalah seorang dari Bani Israel, seorang dari Yaman, seorang dari Balqa. Nah, ini sekali lagi beda lafaz beda makna, tetapi ayat tersebut bisa dimanakan kepada semuanya. Contoh berikutnya adalah wamisharun ahar qaulu ta'ala wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Qala Ibn Abbas dihaqan yani mamlu'atan. Iya, gelas, cangkir gelas yang penuh. Wa qala Mujahid mutatabi'ah. Dihaqa yani mutatabi'ah, terus menerus berturut-turut. Wa qala Ikrimah safiyah, yang bersih, bening. Tiga pendapat, tiga ucapan dan tiga makna berbeda. Namun wala munafata hadil aqwal, tetapi ayat tidak saling bertentangan, pendapat tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan. Wal ayatu tahtamiluha, dan ayat bisa mengandung ketiganya, bisa ditafsirkan dengan ketiganya. Patuh malu alihah jami'an, maka ayat ini pun dimaknakan kepada semua makna yang tadi. Dihakon memluah juga, mutatabiah juga, sofia. Wa yakunu kullu qaulin li naw'in min al-ma'na. Maksudnya pendapat itu hanyalah menunjukkan satu macam dari makna. Ini contoh yang kedua, yaitu istilah lafaz dan makna. Tetapi ayat bisa dimanakan kepada semuanya. Yang ketiga, wal qismu tsalits ikhtilaful lafzi wal ma'na wal ayatu la tahtamil ma'nayain ma'an. Ikhtilaf dalam lafaz dan makna, namun bedanya dan ayat tidak bisa mengandung dua makna tersebut. Tidak bisa dimaknakan kepada dua makna yang ada. Kenapa? Litawadi bainahuma. Ya, karena ada pertentangan di antara dua makna tadi. Ya, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak, ya, hendaknya menunggu dirinya selama tiga quru. Sebagian menafsirkan quru yakni haid. Sebagian menyatakan quru yakni suci. Ini bertentangan antara haid dengan suci, bertentangan. Tidak mungkin dimanakan dua-duanya. Sehingga harus ditarjih. Ya. Sehingga bagaimana? Fatuh malul ayatu alal arjahi binha. Maka ayat tersebut dibawakan kepada makna yang paling rajih dari yang ada. Bidalah kesiak dengan dikuatkan dengan konteks kalimat ayat tersebut, atau yang lainnya dari dalil yang ada, ya, menunjukkan makna yang rajih. Misalul dalika qawlu ta'ala innama harrama alaikumul maytata waddamu alhamal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah faman ittarra garabagin wala adin fala ithma alaih inna allaha ghafur rahim. Syahid dari ayat adalah faman ittarra garabagin. Garabagin itu intinya. Apa yang dimaksud dengan garabagin? Ada khilaf. Nan innama harrama alaikumul maytata. Hanyalah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, tentunya dikecualikan bangkai as-samak wal jarad. Wad-dam, darah, dikecualikan at-tihal wal kabid. Di hadis yang sudah kita baca dalam Bulughul Maram, mukuf, tetapi dikatakan marfu'un hukman, uhillat lana maitatani wadaman. Ammal maitatani faljaradu walhut, yani samak. Wa madaman fattihad walkabid. Itu pengecualian. Dikecualikan dari maitah, aljarad, walhut, yani samak. Dikecualikan dari dam, attihad walkabid. Jantung limpah. Nah, juga kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa aidan, dan juga yang dikecualikan dari darah itu adalah ma yabqa fil lahmi wal uruqi ba'da zakati syar'iyyah. Ya, selain at-tihal wal kabid, ini dikecualikan juga dihalalkan darah-darah yang masih tersisa menempel di daging-daging dan urat-urat setelah disembelih dengan sembelihan syar'i. Ya, setelah disembelih dengan sembelihan syar'i, ya ternyata pas kita mau makan ada darah, itu halal. Ya, darah yang tersisa di daging dan urat-urat setelah disembelih dengan sembelihan syar'i, ya, itu dikecualikan dari keumuman ad-dam. Walamul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Yani yang disebutkan dzukira ismu ghairillah fi zakatih. Yang disebutkan selain nama Allah dalam sembelihannya. Faman itturra, barang siapa yang muttar, terkena darurat, khawatir binasa jika tidak makan yang haram, terancam dengan kematian, kehausan, kelaparan, yang akan menghadapi kematian jika tidak makan, dibolehkan untuk makan yang haram-haram. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hunaka ayatun amah. Di sana ada ayat lebih umum. Di sini saya sebutkan 4. Barang siapa yang kepepet, yakni khawatir mutarat, kematian, maka boleh memakan yang haram. Di sini sebutkan mayitah, dam, dan seterusnya. Dan ayat lain lebih umum. Waqad fassalakum ma harram alaikum illa ma turittum alaih. Waqad fassalakum ma hurima alaikum, telah dirinci jelas kepada kalian apa yang haramkan atas kalian. Illa ma turittum ilaih, kecuali yang kalian muttar, terpaksa, terancam kematian, kebinasaan, sehingga memakannya, meminumnya. Kalau ini umum, kata beliau, kul muharramat, semua yang haram-haram, idza turra ilaiha al-insan, jika memang seorang muktar, ya, terpaksa karena khawatir kebinasaan harus mengkonsumsinya, falahu halal, maka bagi dia, ya, atau fa'inu halal, halal bagi dia. Bukan hanya semata mayitah atau dam atau daging babi, semua yang haram-haram kalau memang khawatir kebinasaan menjadi halal, muttar. Asyai dalam ayat adalah famanitturra ghaira baghin wala adin. Qala Ibn Abbas, ghairu baghin bil maitah wala adin fi akli. Maknanya adalah ghairu baghin fil maitah, dia memang bukan orang yang berharap-harap ingin makan bangkai. Ya, gara-gara bagian ini bukan seorang menginginkan, sengaja ingin makan bangkai, senang. Dan dia tidak melampaui batas dalam memakannya. Itu syaratnya. Syaratnya boleh itu 2. Gara-gara bagian ini tidak memang menginginkan makan yang bangkai. Syarat yang kedua adalah adrarah tuqaddar bi qadariha. Tidak melampaui batas saya memakannya, hanya sebatas yang menghilangkan motor hamutar darurat. Ini tafsir Ibn Abbas. Waqila, ada yang menyatakan ghairu baghin ini ghairu kharijin alal imam wala asin bi safarihi. Ya, ghairu baghin ini bukan seorang yang sedang memberontak penguasanya dan bukan seorang yang sedang maksiat dalam safarnya. Itu pendapat kedua. Dan tentunya wal arjah al awwal, yang rajih adalah pendapat yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, li'annahu la dalila fil ayati ala tsani. Karena tidak ada dalam ayat ini menunjukkan pembahasan masalah pemberontak. Wa li'anna al-maqsuda bihi lima dzukira dafu dharurah. Dan kan dimaksud dalam ayatnya adalah halalnya menghalalkan apa yang disebutkan di atas untuk menolak darurat. Wahya waqi'atun, dan menolak mudarat kematian. Darurat kematian itu terjadi fi halil khuruj al-imam, baik dalam keadaan khuruj al-imam, wa fi halis safar, dalam keadaan safar muharram, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Dan kemudian kata Syekh dalam syarah, wa yuayiduhu, ya yuayid al-qawl al-awwal, yang menguatkan pendapat pertama yang dimaksud adalah ghaira baghin fil maitah wa la'ad fil aqli, ayat dalam surat Al-Ma'idah. Famalitturra fi makhmasatin ghair mutajanifin li asbil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Itu juga yang menguatkan bahwasanya dimaksud adalah al-awwal dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa misalun akhar, contoh yang terakhir, sebagai contoh yang lainnya adalah qawlu ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, jika kalian menolak mereka sebelum kalian menyentuh mereka, waqad faradtum lahunna faridah, pada kalian telah menetapkan bagi mereka nilai mahar, fanisfu ma faradtum, maka istri-istri kalian tersebut yang telah kalian akad nikah dengannya dan belum kalian sentuh, itu berhak untuk mendapatkan setengah apa yang telah kalian sebut dalam mahar. Ya, dapat setengah dari apa yang telah kalian tetapkan sebagai mahar dia, walaupun belum disentuh. Illa, kecuali an ya'funa, kecuali jika mereka istri tersebut memaafkan, menyatakan tidak perlu diberi mahar. An ya'funa, ya'funa ini nunnya nun niswah, ya'fu ya fil mudhari, apa mabni al sukun gitu, salih nun niswah fi mahal nasabian, an ya'funa ya nun rafanya mahdhuf, an ya'funa nun nun sinun niswah, au ya'fu alladhi bi yadi uqdatun nikah, ini syahidnya, kecuali jika para wanita istri sekalian tersebut memaafkan, menyatakan tidak perlu diberi mahar. Au ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah, atau memaafkan yang di tangannya uqdatun nikah. Ini syahidnya. Siapa yang dimaksud dengan alladhi biyadi uqdatun nikah? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fil ladhi biyadihi uqdatun nikah huwa zauj, adalah suami. Bagaimana maknanya? Kecuali, jadi jika kalian menolak istri kalian sebelum menyentuh mereka, dan kalian telah menetapkan mahar bagi mereka, maka mereka berhak mendapatkan setengah dari apa yang kalian tetapkan. Kecuali jika mereka memaafkan, berarti tidak perlu dikasih. Au ya'fu alladhi bi'adi uqdatun nikah, kecuali yang memiliki uqdatun nikah memaafkan. Maksudnya kalian suami menyatakan dulu enggak apa-apa, semua aja, tidak perlu dikurangi, tidak perlu setengahnya, semuanya aja. Ini maknanya. Bisa si istri yang ditalak menyatakan udah dimaafkan, enggak perlu bayar mahar. Bisa si suami, suami menyatakan udah seluruhnya aja, tidak perlu dipotong, tidak perlu setengah, semuanya yang telah dijanjikan dikasih. Ini maksudnya zauj. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma huwal wali. Ibn Abbas menyatakan wali, yakni kecuali kalau istri tersebut yang ditalak ia memaafkan atau walinya memaafkan. Maka berarti si suami tidak perlu bayar mahar. Iya. Qala subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala warrajihu al-awwal. Yang rajih adalah al-awwal. Iya. Kenapa? Lidalatil ma'na alaih. Karena makna menunjukkan hal tersebut. Iya. Kalau seandainya diartikan wali, berarti ayat ini hanya menyebutkan satu pihak, pihak istri. Kecuali kalau pihak istri memaafkan, yaitu si istri tersebut yang ditalak dan wali si istri, hanya sepihak. Tapi kalau diartikan suami, maka ada dua belah pihak, bisa yang memaafkan itu istri atau pihak suami. Dan makna menunjukkan demikian. Juga wali anahu qad rawa ruya fihi hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang raja adalah alladhi biyadihi uqdatun nikah adalah suami. Bisa si istrinya memaafkan dengan menyatakan sudah, karena sudah ditalak dalam keadaan belum terjadi apa-apa, tidak perlu bayar mahar, dimaafkan. Atau si suami yang menyatakan karena saya sudah janji untuk beri mahar, akan saya berikan penuh. Ya, tidak akan saya kurangi. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.